قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المريض باب sholatnya orang yang sedang sakit. Ini perlu juga dibahas memang, walaupun di sebagian buku fikih tidak ada dikhususkan sholatnya orang sakit, cukup disinggung di hadis Imran ibn Husayn. Yang Nabi katakan apa? Sholli qa'ima. Fa illam tastati fa qa'ida. Fa illam tastati fa illam tastati fa ala jambi. Artinya kalau tidak mampu ya, maksudnya sakit atau apa saja. Ya, sekarang sholat yang orang sakit diberikan bab khusus oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Itu penting karena banyak yang orang sakit. Kata beliau, wal maridu idza kana al-qiyamu yazidu fi maradih shalla jalisan. Masya Allah. Orang yang sedang sakit, apabila kalau dia berdiri akan menambah sakitnya, maka sholat dalam keadaan duduk. Maka sholat dalam keadaan duduk. Ini tentunya. Kata beliau, berdasarkan hadis Imran ibn Husayn yang terkenal, sholli qa'iman, yang tadi saya sampai. Fa'illam tastati' faqa'iban, fa'illam tastati' fa'ala jambi. Tapi perkataan beliau, idza kana al-qiyamu yaziru fi maradi. Kalau berdiri itu menambah sakitnya. Ini maksudnya jelas kalau itu. Tapi bagaimana kalau dia memang, kalau dia berdiri tidak menambah sakit, tapi tidak mampu berdiri. Kan penuliskan kuatkan. Kalau menambah sakitnya. Yang zahir dari ucapan ini, berarti kalau berdiri dia sakit, tapi berdirinya tidak menambah dia sakit, harus berdiri. Harus apa? Berdiri. Tapi yang benarnya tidak. Tidak harus menambah sakitnya. Yang benarnya kapan dia tidak mampu untuk berdiri, walaupun kalau dia berdiri ini tidak menambah sakitnya, tetap boleh begini apa? Untuk sholat, duduk. Karena tidak harus menambah sakitnya. Yang pentingnya apa? Dia tidak mampu untuk apa? Berdiri. Iya, karena kadang ada orang sakit seperti itu, Pak. Ada orang sakit, tidak apa-apa bergerak. Tidak menambah sakitnya. Ada juga orang sakit, kalau bergerak, tambah, Pak, sakit. Paham, kan? Jadi, ini tidak harus. Keilahnya sakit saja. Ilahnya, Pak, sakit saja. Berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan, dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Demikian pula berdalil dengan kaidah fikihiyah, kaidah umum, kaidah kubro dalam kaidah fikihiyah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ini kaidah kubro. Ya. Al-masyaqqah, ketika ada masyaqqah berat, sulit, walaupun tak menambah, akan maka dia mewajibkan apa? At-taisir. Mewajibkan adanya apa? Kemudahan. Mewajibkan adanya kemudahan. Fa'in lam yutiqo, fa'ala jambi. Kalau tidak mampu, memang terlambat itu, iya, dan tidak dapat rezeki. Sudah terangkat pulpen tadi ya, sudah terhitung, terlambat. Kenapa terlambat, Mbak? Banyaknya jam sebelumnya mubat. Hanya jam segini ke mandi. Saya alhamdulillah tadi mau mandi, tapi karena jam sudah masuk dan sudah datang, tidak mandi, tidak apa-apa, tidak dosa. Benar? Kalau ada jamnya, ya mandi. Saya terus terang, tidak mandi. Karena tadi saya mau mandi, tapi jamnya nanti terlambat. Tidak boleh begitu. Jadi ini masya Allah kata beliau, fa'in lam yutiqo fa'ala jambi. Kalau tidak mampu berbaring. Masih di hadis tadi dari ini. Hadis pokok dalam masalah ini hadis siapa? Imran ibn Husayn. Itu dihafal. Hadis pokok itu terkait dengan orang yang salat berdiri kemudian duduk kemudian berbaring. Hadis Imran ibn Husayn. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain salli qa'imah fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambi. Jelas. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa in syaqqa alaihi, kalau itu pun berat baginya, ya salat ala jambi. Atau ala jambi ya di sini. Ini samping. Artinya kita salat apa? Tidur menyamping. Ila ala jambi, jambi ini di sisi kiri dan kanan bebas saja. Cuman kalau menghadap kiblat kan di sisi apa? Kita berbaring di kanan ya. Ya, walaupun boleh si apa namanya? Orang yang menjaga orang sakit mengarahkan tempat berbaringnya orang sakit ke arah apa? Ke arah kiblat. Boleh. Jadi dia ala jambinya apa? Kiri dan kanan bebas tergantung arah kiblatnya di mana. Tangan arah kiblatnya di mana? Iya. Cuma yang kanan lebih utama daripada yang kiri. Cuman hal ini Nabi katakan di atas jambi. Di atas sisi kiri atau kanan bebas tergantung. Kemudian saya syakku alai, kalau sulit baginya untuk tidur miring di atas jambe, ta'ala dhori, maka di atas punggungnya. Artinya tidur istalqa, tidur terlentang. Tangan tidur di atas ini punggung, tidur terlentang, tidak masalah. Ini tidak masalah. Ini kalau dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu. Wa in ajaza 'ani ruku'i wa sujud aw ma'a bihima. Kalau dia tidak mampu untuk ruku dan tidak mampu untuk sujud, maka cukup dia melakukan ima. Beri syarat saja. Beri syarat dengan ruku dan sujud itu. Tentunya ada tuntunan dalam hadis ya. Dia harus jadikan rukunya lebih rendah daripada dia harus jadikan sujudnya lebih rendah daripada apa? Ruku. Misalnya kita tidur terlentang, ketika ruku kita rendahkan kepala kita kurang. Ketika sujud baru kita penuhkan. Tangan ini cara. Misalnya anggaplah kita sujud dagu menempel di dada. Berarti ruku tidak menempel. Itu catatan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum jadikan rukunya sujudnya lebih rendah daripada apa? Sujud. Ini masyaallah. Ini jelas. Wa alaihi qada'u ma qatahu minas salawat fi ijma'i. Ini hukum al-mughma alaih, hukum orang yang pingsan atau sekarang bukan dipingsan tapi dibius karena mau dioperasi misalnya. Ya? Jelas ya? Kata beliau, wa alaihi qada'u ma qatahu minas salawat. Wajib baginya untuk qada' apa yang telah lewat dari salat-salat fi ijma'i ketika dia dalam keadaan apa? Pingsan, tidak sadar, tidak menyadarkan diri. Ya, tentang qada ini para ulama berselisih ya. Apakah dia qada seluruh sebelumnya atau cukup yang dia di waktu dia bangun? Ya, artinya sholat yang masih ada waktu di saat dia bangun. Misalnya gini, dia pingsan sehari semalam, dia bangun sebelum waktu asar. Ini dia qada apa? Semua sebelumnya? Atau cukup dia qada apa? Dia sholat apa? Duhur saja sekarang. Tambah. Atau dia bangun di setelah waktu asar. Dia qada duhur. Atau cukup dia sholat asar saja. Ini para ulama berselisih. Atau qada seluruh yang telah lewat. Berselisih para ulama. Ya? Orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah, dan merupakan pendapat dari Hanabilah. Ini dipegang oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka katakan tidak harus dia qada kecuali dia sadar masih dalam waktu itu dan dia tidak dia belum melakukannya. Paham ini? Artinya dia tidak perlu qada seluruh yang telah lewat itu. Misalnya kalau dia pingsan 7 hari tidak perlu. Demikian pula 3 hari tidak perlu. Ini kata mereka. Sementara orang-orang Hanafi yang mereka memandang bahwa mereka melihat bahwa tidak harus qada kecuali yang dia sadar waktu itu. Sementara orang Hanafi yang melihat bahwa tidak ada bagi al-mughma alaihi qada apa yang telah lewat. Tapi mereka persyaratkan tidak ada kalau lewat dari sehari dan semalam. Kata mereka. Jadi dia melihat dulu berapa lama pingsannya. Berapa lama apa? Pingsan. Kalau lebih dari sehari semalam, enggak. Kalau lebih dari sehari semalam, Enggak. Tapi kalau sehari semalam? Iya. Karena berapa kali sholat sehari semalam? Lima. Jadi dia mereka memandang dia cukup saja sholat lima waktu yang telah lewat. Misalnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah selesai. Mengganti semua yang telah lewat semuanya. Tanda. Karena kalau tidak kata mereka juga nanti kan, wah, duhur berarti harus berapa kali dia? Tergantung. Misalnya kalau 3 hari 3 malam berarti dia sholat duhur dulu berapa kali? Karena wajib tertib. Sholat duhur dulu berapa kali? 3 hari 3 malam 3 kali sholat duhur. Kemudian dia setelah 3 kali ini 3 kali parokat. Setelah itu dia sholat asar lagi 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh berapa kali isya? 3 kali 3 malam 3 kali semuanya. Paham kan? Artinya semuanya itu banyak. Mereka katakan cukup dibagikan satu. Ini mazhab Hanafiyah. Jadi persyaratan seperti itu. Adapun orang Hanabilah sebagaimana yang tadi disebut oleh penulis, mazhab yang sahih di sisi mereka, orang yang pingsan sama dengan orang yang tidur. Memang sebenarnya dasar masalahnya ini orang pingsan dikiaskan kemana? Ini masalahnya. Sebenarnya pokok permasalahannya itu sebab perselisihan. Ini orang pingsan, dia dikiaskan ke orang gila atau dikiaskan ke mana? Ke orang tidur. Ini sebenarnya akar pokoknya itu. Kenapa bisa berselisih? Di antara para ulama ada mengatakan bahwa orang yang pingsan sama dengan orang gila. Nah, orang gila apakah wajib dia qadha apa yang telah lewat? Tangan dulu. Tidak wajib sama sekali. Ketika dia sadar dari gila ini, tidak ada kewajiban untuk apa? Qadha. Paham ini? Sebagian ulama lain lagi mengatakan tidak, dia dikiaskan ke orang tidur. Dikiaskan ke orang apa? Tidur. Di masa paham ini? Iya, dikiaskan orang tidur. Sekarang, kalau ada orang ketiduran, apakah wajib qadha atau tidak? Paham pertanyaannya? Ketika ada orang tidur, sehari semalam, tidur, kalau seandainya ada ini. Iya, misalnya terjadi suatu ketika, misalnya Imron ya. Iya, dia tidur apa? Sehari semalam. Apakah wajib qadha atau tidak? Wajib qadha, ada nas. Manaman sholatin fali sholihan idha? Stay qadha, idha zakaroha. Siapa yang tidur dari sholat, maka dia sholat saat dia ingat, saat dia bangun. Paham kan? Artinya dia sholat semua yang telah lewat. Ini masalahnya. Sekarang orang pingsan gimana? Kiaskan. Ketika bisa dikiaskan kepada dua perkara begini. Ini kan seperti budak. Kalau dalam masalah usul fikih. Seperti budak. Dilihat daripada budak itu bisa dijual dan bisa dibeli. Bisa diwariskan. Dia seperti harta. Tapi dilihat dari orang ini wajib sholat. Paham kan? Harus sholat. Kalau datang puasa, tentunya dengan izin dari sayidnya, dari tuannya. Itu begitu. Berarti ini seperti siapa? Anggur, seperti orang. Seperti apa? Orang. Gimana yang seperti ini? Kita kiaskan kemana kalau dia melakukan pelanggaran? Itu masalahnya. Ketika dia merusak barang. Kan begitu. Kan kalau hewan merusak barang, apa yang terjadi? Kalau di malam hari, di siang hari, atau kalau dijaga oleh tuannya, kemudian tak rusak, ini tak ada apa-apa baginya. Kata mereka, tapi kalau tak dijaga memang tuannya yang telantarkan, ya dia lepas sembarang kambingnya, akhirnya naik rumah orang makan beras. Seperti kambing-kambing di kampung kan begitu. Iya tak mubal? Iya. Makanya di kampung banyak kambing dikasih bambu di bawah, bambu panjang. Kalau dengan ini kurang penjagaan dari tuannya, maka wajib ya kan? Sama dengan ini. Ini budak dikiaskan kemana? Paham? Kata para ulama ada namanya kias syabah. Ini bagi orang yang sudah belajar usul fikih, insya Allah kita akan paham. Ada namanya kias apa? Asyabah. Dikiaskan kepada yang lebih banyak serupanya. Yang lebih banyak apa? Serupanya. Ini budak tadi lebih banyak serupa di mana? Paham? Askara sholat. Ini orang yang pingsan. Dia lebih banyak miripnya dengan siapa? Itu yang menang. Yang lebih banyak kemiripannya. Ini orang pingsan. lebih mirip banyak miripnya dengan orang gila atau lebih banyak miripnya dengan orang yang tidur? Begitu. Antum pegang apa? Itulah antum buat. Terkait dengan qadha yang telah lewat atau tidak. Paham ini? Jadi orang hanya bilang demikian pula, ya, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mereka mengatakan dia lebih banyak serupanya dengan orang tidur. Orang yang tidur, karena orang pingsan itu masih ada akalnya, hanya saja dia tidak sadar. Beda kalau orang gila, memang tidak ada akalnya. Ini kan orang tidur kan masih ada akalnya, hanya saja dia tertidur. Kalau dikasih bangun dia bangun. Orang pingsan juga seperti itu. Kadang kalau disiram dengan air sadar, paham nggak? Kembali akalnya. Jadi akalnya tidak hilang. Lebih banyak serupanya dengan orang yang tidur daripada orang yang gila. Karena orang gila hilang akal. Paham gak ini? Nah, ketika kita katakan seperti itu, aku terserah ya, mau kiaskan kemana. Paham gak? Tapi ketika kita melihat seperti itu, maka di sini wajib dia kodok. Apa itu? Telah lewat. Karena dikiaskan kemana? Ke orang yang tidur. Ini masalahnya. Ketika kita tahu akan masalah begini, maka perselisihan di atas enak dibangun. Paham kan? Pokok masalah. Alhamdulillah. Itu pokok masalah. Jadi kadang mereka yang benar yang katanya dari pendapat itu tadi adalah wajib dia qadha. Ya? Tapi mereka persyaratkan itu kalau 3 hari. Kalau paling tinggi 3 hari. Kenapa? Karena kalau sudah di atas 3 hari itu masyakoh. Itu kata mereka. Kalau sudah dia pingsan lebih dari 3 hari, disuruh ganti seluruh yang telah lewat, itu masyakoh. Bayangkan kalau dia 10 hari 10 malam kali 5, berarti berapa kali sholat? Hah? Apa? 50. Kenapa mereka koitkan 3 hari? Ya kembali kita diduga. Kalau lebih dari 3 hari ini seperti orang gila, hilang akalnya. Anda paham? Tapi kalau masih 2 hari, sehari, 2 hari, ini masih seperti orang tidur. Kan tidak ada orang tidur 10 hari. Nah, paling kasar orang tidur, oh paling kasar. Paling kuat orang tidur, berapa? Paling tinggi 3 hari. Paham kan nih bro? Coba bro. Paling tinggi itu apa? 3 hari. Paling tinggi. Tidak lewat dari situ. Itu hanya sekedar penelitian saja. Penelitian. Artinya ketika begitu berarti begitu saja yang ditentukan. Iya. Kan ada masyakoh tadi. Iya. Dan mereka berdalil dengan perbuatannya Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar bin Yasir. Telah diriwayatkan ya dalam oleh Ibnu Mundhir, demikian pula Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq As-Sam'ani dalam Musannaf beliau. Oleh Ibnu Mundhir dalam Al-Awsat. Bahasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu ghusya 'alaihi ayyama la yusalli illa yusalliya. Beliau pingsan beberapa hari. Tidak sholat. Tidak sholat. Thumma istafaqa ba'da talat. Kemudian beliau sadar setelah 3 hari. Fakila hal sholat. Dikatakan apakah kamu telah sholat? Fakala mas sholat. Saya belum sholat mundur salat. Semenjak 3 hari. Fakala utuni wadu'an. Wadu'an. Berikan kepada saya air wudu. Fatawaddu'a thumma sholat tilkan layla. Kemudian beliau berwudu dan sholat di hari. Semuanya. Dipahami kan? Ini asal dari sahabat. Asal dari sahabat. Tidak dinukil ada sahabat lain yang menentangnya, menyelisihinya. Ya, paham kan? Maka ini bisa jadi apa? Hujjah. Tidak menyelisih juga nas. Tidak menyelisih juga apa? Nas. Iya. Ini masya Allah. Kemudian kata Allah rahmallahu ta'ala, wa in syaqqa 'alaihi bi kulli kulli salatin fi waqtiha. Selesai sudah kita keluar itu. Sudah kita keluar, sekarang orang sakit lagi. Ya. Wa in syaqqa 'alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha. Kalau berat baginya untuk melakukan salat di setiap waktunya. Misal orang sakit ini. Orang sakit. Ketika masuk zuhur, berat baginya langsung melakukan zuhur, kemudian nanti lagi apa? Asar. Demikian pula maghrib, kemudian nanti lagi apa? Isya. Berat baginya. Kalau subuh ya insyaallah karena cuma satu saja. Berat baginya. Maka falahul jam'u baina dhuhri wal 'ashri wa baina al isya'aini fi waqti ihdahuma. Maka boleh baginya jamak antara dhuhur dan asar Demikian pula antara dua isya. Dua isya maksudnya maghrib. Maghrib itu isya'ul awal, isya yang pertama. Al-isya yang itu solat al-atama, itu dinamakan isya as-sani, isya yang kedua. Paham? Jadi dia jamak duhur asar, dia jamak antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Ya tentunya karena berdalil dengan ayat umum tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Demikian pula ada perkataan yang jelas dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kata belum jama'na as-salata min ghairi khaufin wala matar. Kami menjama salat tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Iya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada apa? Hujan. Nah, ini kan kalau hujan alasannya dijamak karena masyakoh. Demikian pula orang sakit, dia boleh menjamak karena apa? Karena apa? Masyakoh. Karena masyakoh. Alhamdulillah. Iya. Demikian pula ayat wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sama semua itu. Ayat-ayat menafikan masyakoh. Ayat-ayat menafikan masyakoh. Fa'in jamati waktin ula ustirata niyatul jami' inda fi'liha. Kalau dia jamak di waktu yang pertama, maka dipersyaratkan ya dia niat jamak ketika dia melakukannya. Artinya ketika itu mau jamak misalnya duhur asar ke duhur isya ke maghrib, harus ada niat apa? Jamak. Iya, harus ada niat jamak. Iya, tentunya ini dasar berdasarkan hadis umum itu ya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya, ini kata belum dipersyaratkan niat. Kemudian kata belum wastimrarul udri hatta yashra'a fi thaniyah minhumah. Masya Allah, dan terus menerusnya udur sampai dia memulai pada yang kedua dari keduanya. Artinya gini, dia sakit, nah demikian pula nanti dia hujan, dipersyaratkan sakitnya ini sampai di waktu yang kedua. Paham kan? Dipersyaratkan sakitnya ini sampai di waktu yang kedua. Paham? Demikian pula kalau hujan, kita turun hujan misalnya nanti di maghrib, ini hujan, kita perkirakan sampai isya atau tidak? Kalau hanya hujan lari, atau hujan lari? Lari, artinya lewat saja, lewat di baju rupa, nanti lewat lagi di gontang. Paham kan? Pas di gontang tidak ada lagi di baju rupa. Paham kan? Paham kan? Iya. Nah, ini kan biasa itu, berdasarkan kebiasaan, hujan ini lama atau tidak? Kan ketika sudah musim hujan, ditahu itu. Ini hujan akan lama. Ini hujan akan lama. Ini katanya harus istimrar udhuri itu sampai dia memulai di yang kedua darinya. Ini diantara katanya. Ya? Tapi dikatakan bahwa dalam hal ini tidak disyariatkan yang pertama tadi itu niat, dan syarat yang kedua ini, ya, syarat yang kedua ini juga dibangun di atas pendapatnya penulis tadi. Ia mengatakan bahwa harus ada niat jamak di yang pertama. Di niat jamak yang pertama ini pasangannya. Dan diniatkan jamak ini harus istimrar udurnya. Istimrar udurnya. Ini syarat. Ini disebutkan. Tapi yang benarnya tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan hal itu. Bahkan, ya, kapan ada udurnya, sudah boleh dijamak. Walaupun setelah sudah sembuh, Alhamdulillah. Ya kan? Udurnya yang dilihat sekarang, bukan terus enggak sampai nanti. Paham? Demikian pula hujan tadi. Yang dilihat hujan sekarang, bukan sampai nanti. Kan kita enggak tahu ketentuan setelahnya. Kita tidak tahu ketentuan setelahnya. Ini yang benarnya. Dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa'alla yuqarriqu bainahuma illa biqadril wudu. Ini selanjutnya. Tidak boleh dia memisahkan antara keduanya kecuali hanya sekedar kadar wudu. Artinya misalnya dia sholat ya maghrib, batal wudunya, dia pergi berwudu, boleh dipisahkan oleh sekadar wudu. Adapun asalnya tidak boleh lebih dari tambah ini. Artinya ketika kita mau jamak itu setelah salam sudah bangun lagi sholat. Bangun. Kalau sakit kita sholat maghrib berbaring, sudah salam langsung lagi sholat apa? Isya. lanjut lagi sholat isya. Ini katanya, ini syarat diantara yang diterangkan oleh orang-orang apa? Hanabilah. Tapi yang benarnya tidak dipersyaratkan seperti itu. Boleh dia jamak walaupun panjang pemisahnya. Walaupun panjang apa? Pemisahan tidak apa-apa. Walaupun bukan sekadar wudu. Karena apa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Walaupun ya, kalau kita mau bilang hati-hatinya, kita langsung mualah. Itu mimbar hati-hati, bukan mimbar apa? Hangus. Ya, lebih bagus kita ya, habis sholat maghrib, namanya jamaah ya, kita langsung. Tapi kalau kita mau tunggu lagi sebentar, istirahat dulu, nah, masalah. Walaupun kadarnya lebih dari apa? Wudu, tidak apa-apa. Itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan itu yang benarnya. Kan tidak ada dalil. Tidak ada apa? Dalil. Demikian pula saat nanti kita jamaah di safar. Apakah kalau kita mau jamaah di safar, kita akan bahas nanti setelah ini ada bab jamak di safar. Apakah setelah kita sholat zuhur harus langsung berdiri mundur ke belakang sholat asar? Paham? Atau boleh berzikir dulu? Paham gak ini? Tidak ada dalil yang mengatakan harus langsung. Sebagian orang mengatakan makana la yusabbihu bainahuma. Adalah Nabi tidak yusabbi antara keduanya. Tidak yusabbi mereka pahami maksudnya kalau antum lihat terjemahan buku. Hati-hati ini hadis terjemahan. Kalau antum lihat dari kata terjemahan ini, la yusabbi bainahuma, tidak bertasbih antara keduanya. Maksudnya bertasbih berzikir, ini yang mereka pahami. Bertasbih maksudnya apa? Berzikir. Artinya kalau orang sudah salam, langsung saja mundur melakukan jamak. Padahal la yusabbi maksudnya la yusalli sholat sunnah. Nabi tidak melakukan sholat-sholat sunnah antara keduanya. Bukan tidak berzikir. Orang kalau mau berzikir, alhamdulillah. Paham kan? Yang benar makna hadis adalah tidak melakukan apa? Sholat sunnah. Karena sholat sunnah dinamakan juga dengan tasbih. Sholat sunnah dinamakan dengan tasbih. Jadi salah paham. Harus kita lihat makna hadis apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Asalnya ini. Artinya kalau dipisah oleh zikir, misal orang berdasarkan ini. Karena sebagian orang, Masya Allah. Ya? Misalnya di daur Rasul Sembar, keluhannya begitu terus. Nih. Orang banyak jamaah awam. Ya mungkin. Sementara kita pergi setelah salam imam berdesak-desakan pergi keluar melangkai punggungnya orang. Karena pemahaman itu tadi. Tidak apa kita zikir dulu. Ya, karena hadisnya bukan itu maknanya. Mereka lakukan itu tadi gara-gara hadis tadi itu. Salah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Salah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ada dari Muslim. Ada dalam riwayat Muslim. Nabi menjamak sholat di Mina. Tidak bertasbih antara keduanya. Maksudnya bukan berzikir, tidak melakukan sholat sunnah di antara dua sholat. Paham kan? Itu yang dikatakan oleh ulama yang menjelaskan makna al-asar, makna hadis. Dan memang begitu maknanya. Memang begitu maknanya. Iya. Jadi tidak dipisahkan. Tapi yang benarnya boleh. Ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in akhara. Kalau dia akhirkan, uqtubira istimrarul udri ila tukuli waqti thaniya minhuma wa ayyan yaljamati waqti ula qabla ayyadiqab anfi'liha. Katanya, kalau dia akhirkan, kemudian dia uqtubira, dianggap terus menerusnya udur sampai maksudnya waktu yang kedua. Misalnya dia sakit ini di awal asar, di awal apa? Sampai asar apa? Masih terus apa? Sakit. Diakhirkan. Iya? Wa'ayyan dia al-jama' fi waqti ula qabla ayyadiqan an fi'liha. Dibilang kalau diakhirkan, harus dia niatkan untuk melakukan sholat jama' itu di waktu yang pertama. Artinya, insya Allah saya akan melakukan sholat jamak takhir. Kalau dia tidak niatkan, dia berdosa. Bahkan kalau dia meninggal, meninggal atas dosa. Karena dia tidak niat, memang dia tidak niat memang melakukan apa? Sholat. Jadi ketika diakhirkan, harus di waktu pertama ini antum harus niat. Saya akan akhirkan sholat. Paham? Harus apa? Niat. Ini kata penulis. Qobla ayyadiqo anfi'liha. Sebelum dia sempit waktu dari melakukannya. Artinya dia niat memang sebelum keluar waktu. Sebelum apa? keluar uang. Ini pendapat. Ya, ini pendapat yang disebutkan dalam perkara ini. Karena mereka katakan hadis umumnya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Dan mereka beralasan juga karena mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udzur syar'i itu diharamkan. Mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa udzur syar'i itu diharamkan. Ketika ada udzur syar'i, maka harus ada apa? Niat kita akhirkan. Harus ada niat yang kita niatkan ketika kita mau apa? Akhirkan. Supaya kita tidak dianggap berdosa ketika kita meninggal. Di akhir apa? Waktu. Di akhir waktu. Ini kajian mereka. Ini kajian mereka. Tapi walaupun pendapat itu dalam bab hati-hati. Itu dalam bab apa? Hati-hati. Kita niatkan. Walaupun dia tidak niatkan, kan dibolehkan. Memang dia jamaah. Akhir. Seperti musafir. Musafir. Kan boleh dia jamaah. Takdim atau jamaah? Takdim. Apakah harus dia niatkan di akhirnya? Tidak perlu. Kan memang diberikan apa? Keluasan orang yang memiliki apa? Untuk diberikan keluasan. Walaupun kita katakan hati-hatinya, ya kita niatkan saja. Kita niatkan. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, wa yajuzul jam'u lil musafir alladhi lahul qasr wa yajuzul jam'u fil madar wa bainal isya'ayni khassan. Boleh jama' untuk si musafir yang baginya qasr. Ini nanti sebenarnya akan datang nanti hukum apa? Musafir. Ini setelahnya langsung bab sholatil musafir. Akan diulang nanti di sana ya. Boleh jamak bagi musafir yang memang punya hak apa? Qasr. Setelahnya wa yajuzu jam'u fil matar wa bainal isya'ain khassan. Boleh jamak ketika hujan. Itu tadi ketika sakit. Boleh orang langsung. Boleh jamak ketika apa? Hujan. Tapi antara dua isya secara khusus. Maksudnya dia bilang apa? Maghrib dan isya saja. Adapun duhur dan asar, tidak. Alasan mereka dalam masalah ini masalah ta'lil aqliyah. Ta'lil apa? Aqliyah. Artinya kalau maghrib isya kan, ya mungkin hujannya akan terus karena waktu maghrib dan isya apa? Pendek. Adapun waktu duhur sama asar panjang, masih bisa hujan apa? Berhenti 10 kali, 5 kali dalam waktu itu. Paham kan? Ini pendapat. Ini pendapat. Perkataan beliau kosong menunjukkan itu. Tapi yang menurut mazhab Malikiyah ya, menyelisih mereka itu. Demikian pula mazhabnya Syafi'iyah. Dan dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Ibn Baz. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Boleh saja dia jamak antara keduanya. Walaupun duhur dan asar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena memang dalam masalah ini adalah dalilnya umum. Perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma belum katakan kami menjamak sholat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Artinya kalau hujan boleh jamak, ini kan umum. Ini apa? Umum. Jamak apa? Ya jamak maghrib isya dan jamak duhur asar. Dan yang menjadi ibrah adalah masyakoh juga kata mereka. Kalau ada masyakoh ya boleh dia langsung apa? Jamak. Ini pendapat yang benarnya. Boleh dia jamak. Boleh dia jamak. Ini insyaallah ta'ala yang benar dipilih oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, cukup kan? Tanggung ya, masuk setelahnya. Kita masuk lagi besok, insyaAllah. Di sholatnya Al-Musafir. Ada pertanyaan? Siapa yang masuk belakangan? Mubad. Kenapa terlambat saudaraku? Apa? Oh, ronda semalam. Lumayan, alhamdulillah. Berarti berapa? Dikasih gak mubar buku? Atau dihukum karena terlambat? Jadi tadi mubar kita hitung